إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي في الله رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin masih dalam bab Ar-Raja mengharap rahmat Allah Azza wa Jal dan surganya serta ampunannya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa amma istiqra'ul ayati wal akhbar. Adapun berdasarkan istiqra, penelitian ayat-ayat dan akhbar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa min dzalika qauluhu, di antaranya adalah firman Allah azza wa jal, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Qul, katakan wahai Nabi, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, yakni Allah Azza wa Jal menyuruh hamba-hambanya, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melakukan israf terhadap diri mereka melampaui batas sehingga melanggar hukum-hukum Allah Azza wa Jal pada diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Wa qala ta'ala wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Allah juga berfirman, yang artinya, dan para malaikat mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka serta memintakan ampunan bagi orang-orang yang berada di muka bumi. Wa akhbarallahu ta'ala annahu a'adda an-nara li'a'da'ihi. Allah juga memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan neraka untuk musuh-musuhnya. Wa inna ma khawafa biha awliya'ah faqala lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulalun dzalika yukhawifu Allahu bihi ibadah. Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan neraka untuk musuh-musuhnya dan Allah menakut-nakuti dengannya kepada hamba-hambanya, yakni para wali-walinya, agar mereka takut dari hukuman Allah sehingga mereka bertakwa kepada Allah, tidak menjadi musuh-musuh Allah. Allah katakan lahum, untuk mereka orang-orang kafir, untuk mereka musuh-musuh Allah, min fawqihim dhulalun minan nar, dari atas mereka dhulal yakni semacam awan yang berlapis-lapis, tapi ini dari neraka. Wa min tahtihim dhulal, juga dari bawah mereka seperti itu, yakni seorang yang di dalam neraka diliputi dari berbagai sisinya oleh api neraka. Dzalika yukhawifullahu bihi ibadah, dengan itu Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hamba-hambanya. Wa qala ta'ala wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, dan berhati-hatilah kalian dari neraka, hindari neraka yang itu disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Wa qala, dan Allah berfirman, fa angdartukum نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. Dan aku mengingatkan kalian, memberikan peringatan kepada kalian dari api neraka yang menyala-nyala. Tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang yang sengsara. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan lagi berpaling. Wa qala ta'ala wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnas 'ala dzulmihim. Yang artinya, dan sungguh Rabbmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Nah, dengan ini maka seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal di satu sisi akan takut dari hukuman-hukuman Allah, takut kalau dimasukkan ke dalam neraka Allah, dan dia pun mengharap-harap rahmat Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buka kesempatan untuk mendapatkannya bagi mereka yang senantiasa bertakwa dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Wa min al-akhbar ma rawa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna iblisa qala li rabbih azza wa jal bi'izzatika wa jalalika la abrahu awi bani adam ma damatil arwahu fihim. Faqala Allah azza wa jal wa bi'izzati wa jalali la abrahu aghfiru lahum mas mastaghfaruni. Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan bahwa beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, beliau bersabda, sesungguhnya iblis mengatakan kepada Rabbnya azza wa jal, bi'izzatika wa jalalik, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, aku terus akan menyesatkan Bani Adam selama arwah masih ada di tubuh mereka. Maka Allah Azza wa Jal pun mengatakan, yang artinya, dan demi kemuliaanku dan keagunganku, aku tetap akan mengampuni mereka selama mereka mohon ampun kepadaku. Hadis riwayat Ahmad, namun ada kelemahan dari sisi sanadnya dan ada inqita'. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, demi yang jiwaku ada di tangannya, law lam tuznibu, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, maka Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan kalian semua. Dan Allah akan mendatangkan kaum yang melakukan dosa, lalu mereka beristighfar, dan Allah akan ampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan luasnya ampunan Allah Azza wa Jalla, dan bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengampuni hamba-hambanya selama mereka minta ampun. Dan ini mendukung hadis yang sebelumnya secara makna, walaupun hadis yang sebelumnya ada kelemahan dari sisi sanad. Dan hadis-hadis yang lain juga punya makna yang semacam itu. Kesempatan dan peluang besar bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jal untuk diampuni selama mereka betul-betul istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi sahihaini min hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu lan yadkhula ahadan al jannata amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu birahmah. Dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Saddidu wa qaribu wa absyiru. Saddidu, berusahalah kalian untuk senantiasa tepat. Wa qaribu, berusahalah terus mendekat kepada yang lurus, yang benar. Wa absyiru, dan berbahagialah kalian. Fa innahu la yudkhila ahadan al-jannata 'amaluh. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang amalnya sendiri memasukkannya ke dalam al-jannah. Qalu, mereka para sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah? Tidak pula engkau ya Rasulullah? Tidak pula engkau masuk surga dengan amalmu?" Qala, beliau mengatakan, "Wala ana, aku juga tidak. Illa an yataghammadani Allah minhu birahmah, hanya saja Allah Azza wa Jalla telah meliputi aku dengan rahmatnya." Dengan demikian maka seorang yang masuk ke dalam al-jannah benar-benar dengan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapapun amal seseorang yang dia lakukan, tidak mungkin dengannya dia akan masuk ke dalam al-jannah. Terlalu sedikit nilai amal yang dilakukan dan terlalu besar surga yang Allah akan berikan. Oleh karenanya seseorang masuk ke dalam al-jannah benar-benar karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga memberikan peluang besar untuk kita semua agar senantiasa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya. Wa fi sahihaini min hadithi Abi Sa'id al-Khudri عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yaqulullah azza wa jalla yaumil qiyamah, Allah azza wa jall berfirman kelak di hari kiamat, ya Adam qum fab'ats ba'tsan nar, wahai Adam, bangkitlah engkau dan bangkitkan orang-orang yang akan diutus, dikirim ke neraka. Fayaqul labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaik. Ya Allah, kusambut panggilanmu dengan senang hati dan kebaikan itu berada di kedua tanganmu ya Allah. Ya Rab, wa ma ba'athun nar, wahai Rabku, berapakah utusan yang akan dikirim ke neraka? Qal, Allah menjawab, min kulli alfin tis'imi'ah wa tis'atan wa tis'atin wa tis'atun wa tis'un, min kulli alfin tis'imi'ah wa tis'atun wa tis'un, dari tiap 1000 orang yang dikirim ke neraka adalah 999 orang, yakni yang selamat hanya 1 dari 1000 orang itu. Fahina idin yashibul maulud, ketika itu orang yang baru lahir pun akan menjadi beruban karena dahsyatnya hari ketika itu. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Tiap sesuatu yang memiliki kandungan, dia meletakkan kandungannya, melahirkan kandungannya. Dan engkau melihat manusia, mereka mabuk padahal mereka tidak mabuk. Walakin azab Allah syadid, akan tetapi karena azab Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat, sangat kuat, sangat besar, sangat dahsyat. Fasyaqqa dhalika 'alan nas, maka berita tersebut membuat orang-orang merasa berat karena dari tiap 1000 yang selamat hanya 1. Hatta taghayyarat wujuhuhum, sampai wajah-wajah mereka berubah. Para sahabat sedih mendengar berita tersebut. Waqalu ya Rasulullah, mereka pun mengatakan, wahai Rasulullah, Wa ayyuna dzalikal wahid, siapakah di antara kami yang menjadi satu orang tersebut, yakni harapan begitu kecil untuk masuk ke dalam al-jannah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian menjawab, memberikan kabar gembira dan peluang besar untuk masuk ke dalam al-jannah. Beliau mengatakan, min ya'juj wa ma'juj tis'u mi'ah wa tis'atun wa tis'un wa minkum wahid. Dari golongan ya'juj dan ma'juj 999 orang, dan satu dari kalian yang masuk ke dalam al-jannah. Faqala an-nasu Allahu akbar, maka orang-orang pun kemudian langsung bertakbir, senang mendengar berita tersebut, Allahu akbar. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi inni la arju an takunu rub'a ahlal jannah, demi Allah aku benar-benar mengharap kalian akan menjadi seperempat penduduk surga. Wallahi inni la arju an takunu thulutha ahlal jannah, demi Allah aku juga berharap bahwa kalian akan menjadi sepertiga penduduk surga. Wallahi inni la arju an takunu nisfa ahlal jannah, demi Allah, sungguh aku berharap kalian akan menjadi setengah ahlu jannah, penduduk surga. Fakabbaran nas, maka manusia pun bertakbir, sangat berbahagia, bergembira mendengar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peluang besar untuk masuk ke dalam al-jannah. Ma antum yawma idzin finnas illa kasy'aratil baydha fi jildi tsauril aswad au kasy'arati sauda fi jildi tsauril abyad. Tidaklah kalian, yakni umat Muhammad, ketika itu di tengah-tengah manusia seluruhnya kecuali ibarat satu helai rambut putih yang ada di kulit sapi yang berwarna hitam, atau seperti satu helai rambut hitam di kulit sapi yang berwarna putih. Demikian ahibati billah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang maha besar, yang memberikan kepada kita peluang besar untuk masuk ke dalam al-jannah. Namun seperti yang diingatkan sebelumnya, bahwa ar-raja, mengharap, itu berbeda dengan angan-angan. Mengharap itu pasti diiringi dengan usaha, dengan melakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jal, menjauhi larangan-larangan Allah, melakukan sebab-sebab yang mengarahkan ke dalam apa yang diharapkan. Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya mereka yang beriman dan mereka yang berhijrah dan mereka yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jal, mereka lah orang yang mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan ampunannya. Ahibati fillah rahimakumullah. Sehingga seorang muslim hendaknya menyikapi kabar gembira ini dengan penuh optimis, dengan penuh semangat, sehingga berlomba-lomba dalam kebaikan, sekali lagi bukan hanya berangan-angan. Fangdur kaifa jaa'a bitakhwif, falamma az'aja jaa'a bilutf, wa madat ma'annat alqulubu ila alhawa fayambagi an tuz'aja, fa idza ishtadda qalaquha yambagi an tusakkan li ta'tadila al-amr. Lihatlah bagaimana datang suatu takhwif, berita yang menakutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika berita itu membuat gelisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, baru datang setelahnya berita kelembutan, sehingga kapan jiwa itu merasa tenteram dan mulai senang, ilal hawa, kepada hawa nafsunya, yang bagi antuz'aj, maka semestinya dia diingatkan dengan sesuatu yang mengagetkan, diingatkan dengan sesuatu yang menakutkan. Fa idza ishtadda qalaquha, maka ketika kesedihannya semakin kuat, yang bagi antusakkan, maka ketika itu semestinya ditenangkan dengan berita gembira, liya'tadilal amru, supaya urusannya menjadi seimbang. Yang inilah manhaj Rasulullah SAW antara targhib dan tarhib, antara targhib dan tarhib, pemberian harapan-harapan dan juga pemberian rasa takut, keduanya mesti seimbang, tidak lebih besar rasa takutnya sehingga bisa putus asa, tidak pula lebih besar harapannya sehingga bisa mengantarkan kepada angan-angan dan menyepelekan. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yaghfiranna Allahu 'azza wa jalla yaumal qiyamati maghfiratan lam takhtur 'ala qalbi bashar. Sungguh Allah 'azza wa jalla akan benar-benar mengampuni pada hari kiamat kelak dengan pengampunan yang tidak pernah terbesit dalam kalbu manusia. Wa ru'ya anna majusiyan istadhafa Ibrahim al-Khalil alaihi salam falam yudhifhu. Diriwayatkan bahwa seorang majusi istadhafa Ibrahim, ingin bertamu kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim tidak menerimanya sebagai tamu dan menjamunya. Waqal, beliau mengatakan, in aslamta adaftuka, kalau kamu masuk Islam baru aku akan menerima kamu sebagai tamu. Fa'awahallahu ilaih, maka Allah Azza wa Jal mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, mundu tis'ina sanah uti'imuhu ala kufrih. Wahai Ibrahim, sejak 90 tahun aku terus memberinya makan dengan keadaan dia masih dalam kekafirannya. Fasa'a Ibrahimu khalfa, maka Nabi Ibrahim segera berlari di belakang si majusi tersebut. Faraddahu, dan mengembalikannya ke rumahnya. Wa akhbarahu fil hal, dan mengabarkan kepada orang itu bahwa Allah Azza wa Jal menegur. Allah Azza wa Jal mengatakan seperti itu, yakni Allah telah memberinya makan padahal ia dalam keadaan kufur, sehingga Nabi Ibrahim pun menerima dia sebagai tamunya walaupun kondisinya masih kafir. Fata'ajjaba min lutfillahi ta'ala fa aslam, maka si majusi merasa takjub dengan kelembutan Allah Azza wa Jal sehingga dia pun masuk Islam. Fahadhil asbab allati tujtalabu biha ruhur raja' ila qulubil khaifin wal ya'isin, maka inilah sebab-sebab yang dengannya akan diperoleh tujtalab ar-raja', rasa mengharap, ila qulubil khaifin wal ya'isin, ditarik, diambil atau diperoleh rasa mengharap itu oleh kalbu kaum mukminin yang khaifin, yang takut, wal ya'isin, dan yang putus asa. Dengan hadis-hadis yang seperti itu, mungkin rasa takut mereka akan terobati sehingga mereka seimbang keadaannya, tidak lebih dominan rasa takutnya, sehingga mereka bisa berjalan dengan baik dalam melakukan ibadah-ibadah mereka, tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ammal hamqa wal maghrurun, tapi adapun mereka orang-orang yang hamqa, orang-orang yang bodoh, wal maghrurun, orang-orang yang tertipu, fala yambagi an yasma'u syai'an min dhalik, maka tidak sepantasnya mereka mendengar sedikit pun dari hal-hal seperti itu. Bal yasma'un ma sanuriduhu fi asbabil khauf, bahkan mereka perlu mendengarkan apa yang akan kami sampaikan dari sebab-sebab munculnya rasa takut. Fa inna aktsaran nas la yuslihun illa 'ala dhalik, karena kebanyakan manusia tidak akan jadi baik kecuali dengan hal-hal yang menakutkan itu. Ka'abdissu alladhi la yastaqimu illa bil 'asa, seperti seorang budak yang buruk, tidak akan baik kecuali dengan tongkat, kecuali ditakut-takuti dengan tongkat. Adapun seorang budak yang bagus, tanpa tongkat pun dia akan menjadi baik. Itulah ibaratnya. Kita ini sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jal, kalau kita seorang hamba yang baik, tanpa ada takhwif, kita akan menjadi baik. Tapi kalau kita tidak menjadi baik kecuali dengan takhwif, maka ada keburukan di dalam diri kita. Nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita keselamatan dari kemurkaannya dan senantiasa memberikan kepada kita maghfirahnya dan rahmahnya sampai kita berjumpa dengannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.